dengan kalian dari bangsa jin adalah adu, musuh bagi sebagian yang lain. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abdullah bin Abbas menjelaskan, semenjak Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga sampai dikeluarkannya, itu hanya jaraknya antara sholat asar sampai maghrib. Ya, sampai kapan? Maghrib. Jadi berapa lama Adam dan Hawa alaihi wassalam di dalam surga antara sholat asar dengan maghrib? Tapi waktu surga. Waktu surga. Waktu surga itu dan waktu akhirat nantinya satu harinya berapa? 1000 tahun. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu 1000 tahun sebagaimana yang kalian biasa hitung. Nah, makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini juga disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, jarak antara masuknya Adam sampai dikeluarkannya dari surga itu sekitar 130 tahun. 130 tahun. Jadi lamanya Adam dan Hawa alaihi wassalam di dalam surga berapa lama? Menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir adalah 130 tahun. Baru setelah itu ihbitu, turunlah kalian ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Artinya, sebagian kalian wahai manusia dengan sebagian kalian wahai jin akan menjadi musuh. Dan itu memang sudah ditentukan oleh Allah dan merupakan ketetapan dari Allah bahwa musuh manusia adalah iblis dan jin dan para syaitan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Ada cerita menarik para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Perhatikan ceritanya baik-baik, yaitu beberapa riwayat di antaranya An Ubay ibni Ka'ab. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini lemah. Tapi tidak mengapa kita ceritakan sebagai cerita dan saya jelaskan bahwasanya antara hadis itu lemah, ya. Karena di dalamnya terputus sanadnya. Lihat ceritanya, lamma dzaqa Adamu minasyajarati farrahariban. Ketika Nabi Adam alaihi salam mencicipi buah dari pohon itu, mencicipi pohon itu, Adam alaihissalam langsung kabur. Kebiasaan manusia seperti ini. Ternyata nyontoh dari nenek moyangnya. Kalau melakukan kesalahan, langsung kabur. Pertama kali akan rasa takut, iya. Tapi ketika dimulai yang kedua, yang ketiga, rasa takut, rasa malu, rasa berat, itu sudah hilang. Akhirnya menjadi kebiasaan. Sesudah menjadi kebiasaan, ringan dia mengerjakan, akhirnya apa? Nyanyat. Kecanduan. Ya, maka jangan pernah nyoba-nyoba. Lihat Adam alaihissalam, ya, lamma dzaqa Adamu minasyajar farrahariban. Fata'allaqat syajaratan bi sya'rihi. Maka ketika beliau lari, ada pohon yang dilarang tadi, ya, rambut beliau terkait dengan pohon tersebut. Rambut beliau terkait dengan pohon tersebut. Fanudiya, lalu ada suara yang berseru, "Ya Adam, afiraran minni?" Wahai Adam, apakah setelah engkau melakukan seperti ini, kamu lari dariku? Kemudian Adam alaihissalam menjawab, "Bal haya'an minka." Tidak, akan tetapi karena takut kepadamu, takut darimu. Kemudian ada suara berseru, ya Adam ukhruj min jawa min jiwari fa bi'izzati la yusakinuni fiha man 'asani. Wahai Adam, keluar engkau dari hidup bersamaku. Demi keagunganku, tidak ada yang hidup bersamaku di dalam surga ini seorang yang bermaksiat kepadaku. Ya, walau khalaqtu mithlaka mil al-ardi khalqan thumma 'asawni la askantuhum daral 'asin. Kalau seandainya aku ciptakan makhluk-makhluk seperti engkau wahai Adam, seisi bumi banyaknya, kemudian mereka seluruhnya bermaksiat kepadaku, maka niscaya aku akan tempatkan mereka di kampung ahli maksiat. Ketika saya baca ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik yang disebutkan juga dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan mudah-mudahan setelah ini kita harus berhati-hati. Yaitu beliau Imam Ibnu Katsir menyebutkan, wa qala Fakhruddin, Fakhruddin berkata, i'lam anna fi hadhihi al-ayat tahdidan 'aziman min kulli al-ma'asi an kulli al-ma'asi min wujuh. Artinya, ketahuilah bahwasanya di dalam ayat-ayat ini ada ancaman keras yang sangat besar dari melakukan perbuatan maksiat-maksiat, dan itu dilihat dari beberapa sisi. Al-awwal, anna man tasawwara ma jara ala Adam bisababi iqdamihi ala hadhihi zallati as-saghirah kana ala wajalin syadidin minal ma'asi. Artinya, barang siapa yang memperhatikan apa yang terjadi kepada Nabi Adam dengan sebab dia melakukan perbuatan maksiat yang kecil ini, cuma mendekati pohon tok. Dia tidak berzina, beliau tidak berzina, beliau tidak mencuri, beliau tidak membunuh, beliau tidak memasukkan, beliau tidak berdusta, cuma mendekati pohon. Ya, kana ala wajalin syadidin minal ma'asi. Maka Adam alaihissalam sangat-sangat malu dari maksiat. Ya, sangat-sangat malu dari maksiat. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil juga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Adam alaihissalam mendekati pohon tersebut dan memakan dari pohon tersebut, apa yang terjadi? Telanjang. Ya, telanjang yang terjadi kepada Adam alaihissalam. Pelajaran yang sangat menarik kita ambil di sini, dan itu terbukti di segala zaman, syaitan, iblis, dan jin-jin kafir lainnya, salah satu target operasinya adalah menjadikan manusia, anak Adam, telanjang. Ya. Jadi, kalau ada majalah-majalah dewasa yang memperlihatkan anak-anak, para perempuan telanjang, itu kena target operasi iblis. Target, salah satu target operasi iblis adalah membuat manusia telanjang. Ini pelajaran yang menarik pada pagi ini. Salah satu target operasi iblis adalah membuat manusia telanjang. Dengan dalil apa? Kisahnya siapa? Adam dan Hawa alaihissalam. Maka jangan pernah masuk kita dan anak-anak kita menjadi manusia yang suka telanjang. Baik laki-laki ataupun perempuan. Di zaman sekarang laki-lakinya suka juga pakai celana-celana pendek yang lebih tinggi daripada lututnya. Bahkan memakainya kadang-kadang di tempat-tempat keumuman. Ini termasuk daripada target operasi iblis, apalagi perempuan. Oh, udah jangan ditanya. Ya. Dijual di pasar banyak sekali celana-celana pendek, lebih pendek daripada celana SD. Membuat manusia telanjang adalah target operasi iblis dengan dalil kisah Adam dan Hawa alaihissalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini pelajaran menarik juga, bahwasanya Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari yang mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Adam dan di dalamnya dimasukkan ke dalam surga dan di dalamnya dikeluarkan darinya. Jadi hari Jumat adalah hari yang mana Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga ketika Allah berfirman sebelum ayat ini kan, sebelum ayat 36. Wa qila udkhulul jannah, dan dikatakan kepada Adam, masuklah kalian ke dalam surga. Ya. Itu hari Jumat, dikeluarkan juga pada hari Jumat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sekarang membaca firman selanjutnya, yaitu ayat yang ke-37. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba 'alayhi. Innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, kemudian Adam alaihi salam mendapatkan beberapa kalimat dari Rabb-nya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat atas Adam alaihi salam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pemberi taubat dan Maha pengasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Fatalaqqa Adamu ay talaqqafa wa talaqqana wa alhamahu Allah." Fatalaqqa Adam, yaitu Adam menerima, maksudnya ditalkinkan kepada Adam, diberikan kepada Adam ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang ditalkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam? Min rabbih, dari Allah Subhanahu wa taala kalimat, ucapan-ucapan. Wahia qauluhu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa itu? Hah? Al-A'raf 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Itu ucapan-ucapan yang ditalkinkan oleh Allah kepada Adam, yang didapatkan Adam kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, setelah Adam keluar dari surga, maka Allah memberikan ucapan, kalimat doa agar Adam dengan ucapan doa atau kalimat tersebut bisa bertobat kepada Allah. Bisa bertobat kepada Allah. Dan ucapan tersebut adalah firman Allah surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka pelajaran menarik pagi ini, cara bertaubat. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, cara bertaubat. Yang pertama, mengakui kesalahan. Dan mengakui kesalahan ini bisa dengan mengucapkan doa yang tadi. Rabbana zalamna anfusana Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Mengakui kesalahan. Dan ketika kita baca ayat ini jangan lupa memahaminya. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri sendiri. Sungguh saya telah berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ketika mengakui kesalahan, proses mengakui kesalahan baca doa ini, dan ya, kita harus memaknai doa ini, paham artinya. Misalkan melakukan kesalahan apapun, dan manusia tidak lepas dari kesalahan karena lemah iman, karena dekat dengan lingkungan maksiat, karena an-nafsul ammaratu bisu, hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, karena bisikan iblis, dan macam-macam sebab seseorang melakukan maksiat. Maka ya, akui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya mengakui kesalahan dengan cara mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu ini mengakui kesalahan sama dengan menyesal ya. Mengakui kesalahan sama dengan menyesal. Ini proses penyesalan, proses mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu melepaskan dosa tersebut. Melepaskan dosa ya yang kita lakukan. Dan sekali lagi ya, ini bisa saja dengan bacaan yang lain. Ketika proses mengakui kesalahan bisa mungkin juga beristighfar. Membaca Sayyidul Istighfar mungkin bisa saja. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar ya. Beliau senantiasa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Rabbana ighfirli wa tub alayya. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak sekali ya, bisa istighfar. Mengakui kesalahan dan menyesal, bisa istighfar. Kemudian melepaskan dosa ya. Melepaskan dosa bisa dibarengi dengan melakukan sholat 2 rakaat yang akhirnya para ulama sebagian mengatakan disebut sholat taubat. Dalam hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza adznabal 'abdu," ketika seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka dia fayaqumu wa yatatahhar fa ahsana at-tahur. Lalu dia bangun, kemudian dia berwudu dengan sebaik-baiknya berwudu. Tsumma yusalli raka'atain wa yastaghfirullah. Faghfara lahu bihi. Artinya kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diampuni dosa-dosanya. Dia bisa melakukan yang disebut dengan sholat taubat. Ini sholat tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sholat taubat adalah A, B, C, D. Tidak. Tetapi sholat ini ya dikerjakan setelah melakukan kesalahan. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini proses melepaskan dosa. Ketika seorang melakukan dosa, lepaskan dosa dengan dia mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya. Nah, inilah cara bertaubat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu saudara-saudari, makanya di sini Al-Syekh rahimahullah mengatakan wa hiya qauluhu rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Fa'tarafa bidzambihi wa sa'ala Allah maghfiratah. Nah, lihat di sini ya, bagaimana proses bertobat. Maka kata Syekh, Adam dan Hawa alaihi wassalam bertobat, mengakui dosa-dosanya, wa sa'ala Allah maghfiratah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Fataballahu alaihi wa rahimah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada Adam dan merahmatinya. Innahu huwat tawwab. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Liman taba ilaihi wa anab. Bagi siapa yang bertaubat kepadanya dan bagi siapa yang kembali kepadanya. Ar-Rahim, yaitu yang Maha pengasih kepada hamba-hambanya. Wa min rahmatihi bihim an waqfaqahum litaubah wa afa anhum wa saffah. Subhanallah. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah memberikan taubat kepada hamba tersebut, memberikan petunjuk kepada hamba tersebut dan mengampuni dosa mereka dan melepaskan mereka dari dosa-dosa. Ini luar biasa kalau kita memperhatikan, terutama kalau diri kita ingin benar-benar bertaubat. Ya. Saya beberapa kali dapat SMS, dapat curhatan, Ustaz, saya pernah melakukan dosa besar. Dosa besar apapun saya pernah kerjakan, apakah saya diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat jawabannya. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah yang selalu menerima taubat. Bahkan taubatnya Allah, perhatikan. Ini pelajaran menarik pagi ini juga. Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada hamba berapa? Coba perhatikan. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail, malam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya pada malam hari. Liyatuba musiun nahar, agar orang maksiat di siang hari bertobat. Agar orang bermaksiat di siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail, agar orang maksiat di malam hari bertaubat. Jadi kalau kita runut, Allah Subhanahu wa taala memberi taubat dan membuka pintu taubat untuk manusia dalam sehari semalam berapa jam? Hah? 24 jam. Taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama sehari semalam, pintunya 24 jam. Tinggal manusianya. Ya. Ini salah satu rahmat Allah dan sangat berarti ketika Syekh menyebutkan ini bisa menjadikan seseorang terenyuh ya. Beliau mengatakan wa min rahmatihi bi ibadihim wa min rahmatihi bihim, termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya, an waffaqahum litaubah, Allah memberikan taufik, petunjuk kepada hamba bertaubat. Ada yang asalnya ingin mencari harta dengan cara yang haram, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Ada yang asalnya ingin menjual barang-barang haram, diberikan oleh petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. 24 jam. Tunggu apa lagi? Anda memiliki Rabb Allah, sembahan yang menerima taubat selama 24 jam setiap harinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah yang mempunyai kasih sayang begitu sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Sesudah itu setiap yang bertaubat pasti dia apa? Diterima. Jadi usaha kita itu enggak sia-sia. Pasti diterima gitu loh. Sudah disediakan taubat selama 24 jam, kemudian pasti diterima. Dengan catatan harus benar-benar apa? Benar-benar bertobat, pasti diterima. Apa dalilnya pasti diterima? Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, maka janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Artinya bertobatlah. Ketika melakukan dosa, bertobatlah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Subhanallah. Dalam surat Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang kesalahan mereka diganti dengan kebaikan. Pasti Pak. Kalau orang bertobat dan Allah menyediakan pintunya selama 24 jam, pasti diterima. Dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'ibu minadzambi kama la dzamba lahu." Kalau tidak salah hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa, diterima taubatnya. Jadi bukan seperti orang yang ngelamar pekerjaan digantung-gantung nasibnya, tidak. Kalau kapan dia bertobat pasti diterima, asal dengan syarat benar-benar bertobat. Itu indahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu apa lagi? Kalau dari kita pernah melakukan dosa, tunggu apa lagi untuk bertobat? Tunggu kapan? Allah membukanya selama 24 jam dan kalau bertobat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Maka pesan kepada siapa saja yang ingin bertobat kepada Allah, maka saya katakan dalam majelis ini, Anda mempunyai Allah yang membuka pintu taubat selama 24 jam. Dan Anda mempunyai Allah yang apabila hamba-hambanya bertobat, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cepat-cepatlah bertobat. Cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan, melepaskan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Wallahu alam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Sepertinya kalau kita berhenti sekarang, matahari itu belum terbit ya. Jadi nanti habis selesai sholat, habis selesai kajian, ya mohon ditunggu sampai terbit, tinggikan sedikit baru sholat bisa. Nah, silakan. Tidak ada pertanyaan? Ajib. Ya. Pakai mic, ada mic enggak? Mic mana? Ah, oh, Pak Musa lupa. Pengantin baru lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi selalu bersahaja berdoa karena uraian-uraian yang diuraikan sampai hari ini juga terkait gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba mohon ampun dan bertobat dari kemasukan kemusyrikan, dan hamba mohon ampun dan bertobat dari kemasukan setan. Nah, ini apakah menjadi tradisi kebiasaan ataukah kita poin-poin tertentu baru berdoa ini? Tidak mengapa, karena seorang manusia harus selalu tidak merasa aman dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu merasa dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan seperti itu dibarengin dengan satu perasaan lagi, yaitu berharap. Jangan sampai perasaan itu saja, tetapi berharap rahmatnya. Karena kalau perasaan itu saja timbul dari kita, nanti kita akan berputus asa. Makanya saya pernah menjelaskan, orang beribadah itu diantara tiga sifat. Dan itu adalah rukun ibadah. Dan digambarkan oleh para ulama, rukun ibadah ini seperti burung. Kepala burung adalah mahabbah, cinta. Kita beribadah kepada Allah karena cinta. Cinta kita kepada Allah, akhirnya kita beribadah. Kenapa kita mencintai Allah? Karena gampang jawabannya, karena Allah yang ngasih kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan semua fasilitas ini untuk kita. Maka kita cinta kepada Allah, kita beribadah akhirnya kepada Allah. Nah, cinta tersebut harus dibarengi dengan dua sayap. Sayap rasa takut, sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, dan sayap rasa harap. Kalau seandainya rasa takut saja, ini akan menjadikan manusia was-was, putus asa. Ya, was-was yang akan berujung kepada keputusasaan. Karena merasa takut terus, jangan-jangan Allah tidak menerima nih. Saya banyak dosa nih. Tapi tidak dibarengi dengan perasaan harap. Berharap agar diampuni dosa. Ya, nanti bisa berputus asa. Sebaliknya, kalau cuma punya rasa harap saja, maka akan seseorang melakukan akhirnya cuma rasa harap, akhirnya meremehkan dosa. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala kan maha pengampun. Dalam dirinya cuma ada rasa harap saja. Allah kan subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Apabila kita bertaubat pasti diterima oleh Allah. Akhirnya dia meremehkan dosa. Ya, akhirnya meremehkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tiga sifat ini dalam diri harus selalu berbarengan. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau kita lagi sakit, maka kedepankan rasa harap. Contoh kalau kita lagi sakit, sekarat apalagi gitu ya. Kedepankan rasa harap. Semoga Allah mewafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya ampunan di akhir hayat. Semoga, pokoknya rasa harap lebih didahulukan dibandingkan rasa takut. Tetapi wallahu alam, bagaimanapun keadaan kita, maka tiga sifat ini harus selalu balance di dalam diri kita. Jangan terlalu cinta tanpa harap, tanpa takut, akhirnya menjadikan kita sebagai orang munafik. Beribadahnya hanya dengan perasaan, beribadahnya hanya dengan rasa cinta, tidak takut terhadap neraka, tidak menginginkan surga. Ini namanya menghina surga dan neraka. Kan ada perkataan beberapa orang, abadtullaha la khaufan min nari wala raja'an min jannati. Aku beribadah kepada Allah bukan karena takut kepada neraka, bukan juga karena suka ingin masuk surga. Ini namanya menghina surga, menghina neraka, enggak boleh. Lawang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, ketika beliau bertanya kepada seseorang, apa yang kamu baca ketika sholat? Wahai Rasulullah, kata orang tersebut, la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa berdoa yang baik seperti engkau, seperti Mu'ad. Aku cuma di dalam sholat membaca dua, minta surga jauh dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulahanu dandin. Sekitar itu kita minta. Beliau saja minta surga, ingin jauh dari api neraka. Ini ada orang yang sok-sokan. Saya beribadah tidak ingin surga, tidak takut kepada neraka. Ini coba masuk ke dalam hadis orang seperti ini, masukkan ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan ada hadis tentang dahsyatnya neraka dan dahsyatnya nikmat surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat rajulun min asyaddin nasi bu'san yaumal qiyam. Akan didatangkan pada hari kiamat seseorang dari penduduk dunia, min ahli dunia, afqaru ahli dunia. Orang yang paling kiri, paling sempit rezekinya di dunia. Didatangkan pada hari kiamat. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan bukan sekedar dimasukkan, cuma dicelupkan. Jadi kalau bahasa kita itu, diperlihatkan sebentar, tutup lagi surganya. Cuma sebentar. Dan ingat, dia yang paling kiri. Mungkin dari mulai orok sampai dia meninggal miskin tok. bukan ekonominya bukan menengah ke bawah, nyungsep di bawah terus-terusan, paling kere pokoknya. Nanti di akhir kiamat akan didatangkan, kemudian dimasukkan, bukan dimasukkan sekali, dicelupkan ke dalam surga sebentar aja. Setelah itu dia mengatakan, ketika dikeluarkan lagi, ketika dihapus lagi dari dirinya, dari penglihatannya surga tersebut, ditanya kepada orang tersebut, hal ro'aita bu'san qattu, wahai si fulan, penghuni dunia yang paling kere, paling miskin, apakah engkau pernah merasakan kesulitan walau sekecil pun, padahal dia orang yang paling apa? Miskin di dunia. Setelah diperlihatkan surga kepada dia, dia mengatakan apa? Wallahi ma ra'aitu bu'san qat, demi Allah aku tidak pernah melihat keburukan walau sedikit pun. Hidup dia dari mulai orok sampai mungkin 60 yang cuma miskin toh, ya, dia lupakan. Kalah ini dengan hanya sekali melihat surga. Hanya satu celup dari celupan surga. Bagaimana orang kok bisa mengatakan saya beribadah kepada Allah bukan karena menginginkan surga? Belum tahu surga ente ini. Ya. Ada lagi, saya beribadah kepada Allah bukan karena takut kepada neraka. Nah, orang yu'ta yawmal qiyamah bi'an'ami ahli dunia, akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling kuaya di dunia. Ya. Orang yang paling kaya di dunia akan datangkan pada hari kiamat. Tapi ahli maksiat. Tapi ahli maksiat. Bukan berarti setiap orang kaya ahli maksiat. Bukan. Maksudnya orang kaya diluaskan rezekinya, tapi ahli maksiat. Kemudian dicelupkan dia ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Dikeluarkan. Bukan dimasukkan ya. Dicelupkan. Diperlihatkan sebentar. Dihilangkan lagi. Ingatan dia atau penglihatan dia terhadap neraka tersebut. Orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau pernah melihat kebaikan walau secuil pun? Yang dia dari mulai orok mungkin sampai umur dia 60 tahun sampai dia meninggal, semuanya kaya dia. Itu semua hilang gara-gara dia melihat neraka walau secelup pun. Dia mengatakan, wallahi ma ra'aitu khairan qat, demi Allah, aku tidak pernah melihat kebaikan walau secuil pun. Gara-gara melihat neraka, apa? Sekejap mata. Neraka jangan diremehkan. Siksanya berat. Surga juga jangan diremehkan. Nah, makanya ini kekeliruan. Ya, maka saya tanggapi pertanyaan dan pernyataan Bapak tadi. Kalau dalam diri kita, nantiasa harus ada tiga. Rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja, khauf, dan mahabbah. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Ustaz, lebih baik yang mana? Berdoa sesuai dengan hadis Nabi yang diajarkan atau berdoa dengan kata-kata sendiri sesuai keinginan sendiri? Ya, bagus pertanyaannya. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang paling hadir hati, dan apabila hadir hati tersebut sesuai dengan petunjuk Rasul, itu yang paling baik. Ya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah," hadis riwayat Imam Tirmidzi. Berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dan kalian dalam keadaan yakin dengan kabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yaqbalu du'aan illa min la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan lupa. Maka yang paling baik berdoa sesuai dengan petunjuk Rasul jika kita memahaminya. Ya. Jika kita ketika doa tersebut dan doa yang dibaca Rasulullah kita paham. Ada orang kan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasana. Di lidah dia doanya, tapi enggak sampai kepada hati. Karena dia enggak paham apa maksudnya. Maka orang seperti ini, kalau dia tidak paham apa maksudnya, maka lebih baik dia berdoa dengan bahasa dia sendiri. Jadi tidak bisa dikatakan mana yang lebih utama. Ya, dilihat pada kondisi seseorang. Kalau seandainya dia memahami doa yang dibaca oleh Rasulullah, maka doa Rasulullah lebih utama, jelas itu. Dia memahami, bisa hadir hati, apa yang dia ucapkan dia paham, maka itu yang paling utama. Ada lagi kalau seandainya dia tidak bisa paham bahasa Arab, tidak bisa memahami apa yang dibaca oleh Rasulullah, maka dengan bacaan sendiri silahkan dia baca. Ya, dengan bacaan dia sendiri silahkan dia baca. Ada anekdot menarik, Pak. Mungkin bisa jadi intermezzo pada pagi ini biar gak terlalu tegang. Ada orang berdoa di hadapan Ka'bah. Ya Allah, berikan saya. Jadi bahasanya bahasa Arab pasaran. Allahumma Allah, wahai Rabb, zaujah, zaujah salih, kata dia. Zaujah jamilah, istri yang saleh, istri yang cantik. Pas lewat orang kan lagi tawaf, lewat perempuan cantik. Zaihada, kata dia. Kayak begitu tuh. Orang kan lah kalau lagi tawaf kan perempuan gak pakai cadar kan. Dibuka cadarnya. Kata dia, ini kayak begini nih, katanya. Ya, subhanallah. Baik, silahkan. Dari Ibu Hayatun Nufus Banjarbaru, antara sholat maghrib dengan isya lebih baik dengan diisi dengan amalan apa? Sholat isya dengan maghrib apa saja, ya tidak ada amalan tertentu. Ada dulu ada hadis lemah yang disebut dengan sholat sunat awabin yang dikerjakan 12 rakaat. Hadisnya ini mungkar. Tahu mungkar ya? Mungkar itu orang lemah melawan orang yang kuat gitu. Hadis lemah melawan yang kuat, itu hadisnya, itu namanya mungkar. Ya, kalau hadis sahih menyelisihi hadis sahih, itu namanya hadisnya syadz. Ya, syadz ini masih mending. Ini mungkar, sudah lemah, nggak tahu diri. Makanya disebut dia mungkar. Nah, itu wallahu a'lam hadisnya lemah. Jadi tidak ada amalan khusus, silahkan membaca apa saja dari Al-Quran, zikir, atau silahkan sholat berapa saja, tidak ada batasan. Sholat sunnah mutlak bisa kita kerjakan kapan saja. Antara azan, antara maghrib dan isya, apa saja kita kerjakan. Yang penting jangan nonton sinetron. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita bertobat, apakah kita harus melakukan sholat 2 rakaat? Misalnya kita melakukannya di waktu malam. Apakah kita harus melakukannya setiap hari sebelum sholat tahajud? Ya, cukup, Bu. Seperti yang saya katakan tadi, dan sering saya katakan bahwa ketika seorang mengakui sebuah dosa, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perasaan seperti itu bagi orang-orang yang beriman dia sangat membutuhkan. Merasa berdosa, merasa mengakui kesalahan, itu adalah satu jalan dan pintu terbesar seorang bisa bertobat. Anahu wa ta'ala. Seperti itu yang sebenarnya kita-kita membutuhkannya. Terutama saya sering menyinggung ini, yang sedang atau yang sekarang lagi mengaku dirinya sebagai orang-orang pengikut salafus salih. Jangan tertipu dengan kata-kata salafi. Jangan tertipu dengan kata-kata yang menggiurkan, akhirnya kita remehkan dosa. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada ibu dan seluruh para pendengar sekalian, baik yang di sini ataupun yang di luar sana, ketika seorang bertaubat dan merasakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah modal paling utama dia bisa bertobat sebaik-baiknya kepada Allah. Dan yang kedua, saya katakan kepada ibu tersebut, ketahuilah Anda mempunyai Rabb, mempunyai Allah, yang mana kemurkaannya kalah daripada rahmatnya, yang mana kasih sayangnya lebih mendahului daripada murkanya. Anda mempunyai Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului, sesungguhnya kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Maka bertobatlah kepada Allah. Anda memiliki Rabb yang sangat-sangat pengasih. Anda memiliki Allah yang sangat penerima taubat, apapun kesalahannya. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling benci kepada Rasulullah di zaman beliau sebelum masuk Islam? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang beliau itu mengubur hidup-hidup anak-anaknya? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling bengis sebelum masuk Islam terhadap kaum muslim? Tetapi ketika masuk ke dalam agama Islam dan beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan hanya beliau sebagai orang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau adalah orang-orang yang menjadi orang yang termulia kedua setelah Nabi dan Rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hamba jika hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Allah akan menerima taubat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat tersebut. Maka yang ketiga saya katakan, berdoalah kepada Allah, Bu. Semoga hati yang seperti itu senantiasa selalu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena permasalahan dunia, godaan dunia sangatlah banyak, sehingga hati kita kadang lalai. Sekarang kita bisa bertaubat kepada Allah, akan tetapi kadang secepat itu Allah subhanahu wa ta'ala juga mencabut perasaan lezat bertaubat kepada Allah, perasaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, berdoa kepada Allah agar ditetapkan hati. Karena sangat menyedihkan adalah ketika kita termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang beramal dengan penduduk, dengan amalan penghuni surga, lalu telah terdahulu takdir dia sebagai penghuni neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sebab bagi dia di akhir hayatnya mengerjakan penghuni neraka. Ini yang kita takutkan. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Siapa yang bisa menjamin kita wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan senantiasa kembali kepada Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Akhirnya orang tersebut mengerjakan penghuni surga, amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah agar senantiasa istiqamah di jalan Allah. Itu pesan saya. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, mempunyai rasa itu, rasa bersalah, rasa melakukan dosa. Yang kedua, cepat-cepat bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar doa-doa kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.